Pitung sasi suwe nenggonku ngenteni prawan ayu sing omahe pinggir kali. Tak tresnani, tak kandrungi, saben bengi mung tansah tak impi-impi. Gedong makrong susun telur.